بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى: ويقال إن النفر من النصارى من أهل نجران، ويقال فيهم نزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إلى قوله سلام عليكم لا نبغي الجاهلين. Dikatakan pula bahwa beberapa orang dari kalangan Nasrani, dari kalangan Nasara, dari penduduk Najran, dikatakan bahwa pada mereka lah turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami pernah berikan kitab pada mereka dari sebelumnya, mereka beriman dengan ini. Ini dengan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Wa idza yusla alaihim qalu amanna bihi. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, amanna bihi. Kami beriman dengannya. Innahul haqqu min rabbina. Sesungguhnya itu adalah hak dari Rabb kami. Sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum la nabghil jahilin. Semoga keselamatan atas kalian, kami tidak menginginkan al-jahilin. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid tentunya yang menjadi saksi dengan ayat ini, apa yang sedang kita bahas, mudah-mudahan masih ingat, adalah bahwa mayoritas Nasrani yang dulu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka beriman. Sehingga Nasrani yang sekarang adalah sisa-sisa Nasrani yang tidak mau mengerti dan tidak mau paham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mayoritas, kebanyakan ghaliban nasara di zaman Rasulullah SAW, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hum bihi yu'minun, mereka beriman dengannya. Bahkan ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat kami, kata Allah, mereka berkata, amanna bihi innahul haqqu min rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wa qala az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, ma ziltu asma' min ulama'ina annahunna nazalna fin Najasyi wa ashabih. Kata Imam az-Zuhri rahimahullah, kami terus mendengar dari ulama kami bahwa ayat-ayat tersebut turun tentang Raja Najasyi dan yang bersamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya ayat ini ditafsirkan bahwa ini tentang Raja Najasyi dan para pengikutnya. Juga ayat ini dikatakan turun tentang penduduk Najran yang Nasrani. Ala kulli hal, tidak ada pertentangan antara keduanya, karena beberapa ulama menyatakan, para pakar-pakar ahli tafsir, bisa saja satu ayat turun mengenai sekian kejadian. Artinya mau dikatakan asbabun nuzulnya lebih dari satu, mungkin saja terjadi. Ayat ini turun tentang Yahudi, tentang Nasrani di Najran dan tentang Nasrani di Habasyah. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa wafada 'ala Rasulillah SAW wafdu Nasara Najran. Datang utusan kepada Nabi SAW dari utusan Nasrani Najran ke Madinah. Fahaddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair. menyampaikan kepadaku, kata Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Zubair, dia berkata, lama qadima wafdu Najran, ketika datang utusan kaum Nasrani Najran kepada Rasulullah SAW, dakhulu alaihi masjidahu ba'dal asr. Mereka masuk menemui Rasulullah SAW di masjidnya setelah asar. Fahanat salatuhum, maka datanglah waktu salat mereka. Faqamu yusalluna fi masjidihi, maka mereka pun bangkit berdiri salat di masjidnya. Fa'araddan nas man'ahum, beberapa manusia ingin melarang mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Allah SAW berkata, da'uhum, biarkan mereka. Fastaqbalul masyriqa, fasallaw salatahum, wa kanu sittina rakiba. Maka mereka pun mengerjakan salatnya di masjid, salat mereka, dan mereka berjumlah 60 penunggang kuda, atau 60 orang. Minhum arba'atun wa ishruna rajulan, dari mereka ada 24 laki-laki, dari ashrafihim, min ashrafihim, dari tokoh-tokoh mereka. Minhum salah satu nafar, dan di antara mereka ada tiga orang, ilaihim ya'ulu amruhum, dari 24 itu ada tiga orang yang mereka semua menyerahkan urusannya kepada tiga orang ini. Al-Aqib amirul qawm wa dhura'ihim wa sahibu masyuratihim, yang dijuluki dengan Al-Aqib, amir mereka, dhura'ihim, pemilik pendapat-pendapat mereka, wa sahibu masyuratihim, dan orang yang biasa diajak musyawarah. Walladhi la yasduruna illa an ra'yihi wa amrih, yang tidak mungkin ada satu keputusan kecuali akan muncul dari pendapat mereka atau dari perintah mereka. Wasmuhu, sedangkan namanya adalah Abdul Masih. Wasayyid timaluhum wa sahibu rahlihim wa majma'ihim, namanya Abdul Masih, sedangkan Sayyid timaluhum wa sahibu rahlihim, tokoh yang mengurusi timalihim, disebutkan di sini timalihim, dalam cetakan lain adalah yumalihim. Sahibu rahlihim, yang mengurusi perbekalan mereka. Wa mujma'uhum, wa Abu Harithah ibn Alqamah, dan yang ketiga Abu Harithah ibn Alqamah. Uskufuhum, naam, wa hibruhum, uskup mereka dan pendeta mereka. Wa imamuhum, pemimpin mereka. Wa sahibu midrasihim, dan pemegang kitab mereka. Wa kana Abu Harithah qad ashrafa fihim wa darasa kutubahum, sedangkan kana Abu Harithah qad syarufa fihim wa darasa kutubahum. Abu Harithah ini sudah termasuk dimuliakan di tengah mereka dan sudah mempelajari kitab-kitab mereka. Wa kanat mulukur Rum min ahli Nasraniyah qad syarrafuhu, sedangkan raja-raja Romawi dan juga penduduk Nasrani, mereka memuliakan Abu Harithah ini. Wa muwalluhum, dan menjadikan sebagai tokohnya. Wa akhdamuhu, bahkan menjadikan sebagai orang-orang atau orang yang berkhidmat kepadanya. Wa banau lahul kanais, bahkan dibangunkan untuknya satu gereja sendiri. Wa basatu alaihil karamat, dan digambarkan atau dibentangkan atasnya kemuliaan-kemuliaan. Lima balaghahum anhu min ilmihi wajtihadihi fi dinihim, karena sampai pada mereka ilmunya, tentang ilmunya dan ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya dalam agama mereka. Falamma wajjahu ila Rasulullah SAW min Najran, ketika mereka datang menuju Rasulullah SAW ke Najran, min Najran, dari Najran, jalasa Abu Harithah ala baghlatin lahu, Abu Harithah duduk di atas bighalnya, mutawajjihan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengarah atau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila janbihi, sedangkan di sampingnya ada akhun lahu, ada saudaranya, yuqalu lahu Qurz ibn Alqamah, yang dipanggil dengan Qurz ibn Alqamah. Yusayiruhu idza atharat baghlatu Abil Harithah, dia mengiringinya kalau-kalau bighal Abu Harithah terjatuh atau terprosok, maka dia membantunya. Faqala lahu Qurzun ta'isal ab'adu, yuridu Rasulullah SAW. Faqala lahu Abu Harithah bal anta ta'ista. Orang ini, Qurz, yang mendampingi saudaranya Abu Harithah, mengatakan ta'isal ab'ad, celaka orang yang jauh ini, maksudnya jauh dari agama mereka. Yuridu Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah SAW. Faqala lahu Abu Harithah, maka Abu Harithah yang berkata kepada saudaranya, bal anta ta'ista, bahkan engkau yang celaka. Faqala walima ya akhi, mengapa wahai akhi? Faqala wallahi innahu lan nabi, karena sungguh demi Allah, dia adalah nabi. Alladhi kunna nantadhiruhu, ini adalah nabi yang kita tunggu-tunggu. Ikhwani fidina azzakumullah. Faqala lahu Qurz, maka berkata kepadanya Qurz, fama yamna'uka min ittiba'ihi wa anta ta'lamu hadha, kalau begitu apa yang menghalangimu untuk mengikutinya kalau engkau mengetahui kalau dia nabi? Faqala, maka berkata, ma sana'a bina ha'ula'il qawm, apa yang akan dilakukan oleh mereka, kaum itu, syarafuna wa muwalluna, mereka memuliakan kita, mereka menjadikan kita sebagai wali, wa akramuna, mereka memuliakan kita dan menghormati kita, wa qad abaw illa khilafahu, sedangkan mereka menolak kecuali ingin menyelisihinya. Walau fa'altu, kalau aku lakukan, naza'u minna kullama tara, kalau aku lakukan, yakni aku masuk Islam, mengikuti nabi ini, naza'u minna, mereka akan mencabut dari kita seluruh apa yang kau lihat ini. Fa'asarra 'alaiha akhuhu Qurz ibn Alqamah hatta aslama ba'da dhalik, maka dia terus dalam agamanya, saudaranya yaitu Qurz ibn Alqamah, hatta aslama ba'da dhalik, hingga kemudian masuk Islam setelah itu. Fahadha wa amthaluhu min alladhina mana'athumur riyasah wal ma'kal min ikhtiyaril huda wa atharu dina qaumihim. Inilah, dan yang seperti inilah contoh-contoh orang yang terhalang untuk masuk Islam hanya karena kehormatannya, hanya karena dia diunggulkan, dimuliakan di kalangan Nasrani, sehingga kalau masuk Islam khawatir akan hilang semua kemuliaan itu. Yani mana'athumur ri'asah, terhalang oleh ri'asah, kepemimpinan. Wal ma'kal, urusan makanan, urusan keuntungan. Mereka memilih itu min ikhtiyaril huda, daripada memilih petunjuk. Wa asaru dina qaumihim, akhirnya lebih mementingkan agama kaumnya. Wa idza kana hadza halur ru'asai al-matbu'in alladina hum ulama'uhum wa ahbaruhum. Lihat, itu tadi adalah tokohnya, ulama'nya, pendetanya, menyatakan hadan nabi, ini adalah nabi. Alladina hum ulama'uhum, padahal mereka adalah ulama'nya. Kana baqiyatuhum taba'an lahum, tentunya sisanya yang lain akan ngikut. Kalau ketuanya menyatakan inna hadzal nabi, sesungguhnya dia adalah nabi, dengan yakin, dengan tegas. Wa laisa bimustankar an tamna ar-ri'asah wal manasib, sungguh tidak aneh kalau memang kepemimpinan, kedudukan menghalangi seseorang untuk masuk Islam. Demikian pula al-ma'akil ru'asa yamna al-atba' taqliduhum, akan menghalangi pengikut-pengikutnya untuk taklid. Bal hadza huwal waqi, dan itulah yang terjadi. Wal aqlu la yastashkilu, sedangkan akal tidak menganggap aneh. Artinya mungkin saja sesungguhnya mereka semua tahu kebenaran Islam, semua tahu kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi, semua melihat ciri-ciri itu, sampai mereka berkata bahwa benar, ini adalah Nabi yang kita tunggu-tunggu. Tetapi sebagian mereka terhalang oleh kedudukannya, kehormatannya, terhalang oleh urusan dunia, keuntungan yang didapat, yang khawatir hilang kalau dia masuk Islam. Itu saja yang menghalangi mereka. Dan itu bisa dipaham secara akal, bisa terjadi. Sehingga tidak jadi ukuran kalau mereka tidak mau percaya berarti agama ini batil. Keliru. Justru mayoritas sudah percaya. Bahkan yang tidak mau masuk Islam pun sesungguhnya percaya. Kalau itu Nabi, itu Rasul, beliau adalah hak. Hanya saja terhalang oleh urusan dunianya. Faslun. Wa kana min ru'asa'in nasara alladziina dakhalu fil Islam lamma tabayyana annahu al-haq ar-ra'isu al-muta'u fi qaumihi 'Adi ibn Hatim al-Ta'i. Wa nahnu nadhkuru qissatahu. Rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi wal Hakim wa ghairuh. Dan bahwasanya tokoh-tokoh Nasrani yang telah masuk Islam, mereka juga menceritakan perkara-perkara ini. Lamma tabayyana annahu al-haq, yaitu mereka masuk Islam ketika jelas bagi mereka bahwa itu hak. Ar-ra'is al-muta' diantaranya pimpinan yang ditaati pada kaumnya, yaitu Adi ibn Hatim al-Ta'i. Kita sebutkan kisahnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Hakim dan lain-lainnya. Adi ibn Hatim al-Ta'i. Kita lihat kisahnya dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Hakim dan lainnya. Qala Adi ibn Hatim, berkata Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid. Aku datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sedang duduk di masjid. Faqala al-qaum, maka berkatalah kaum, hadza Adi ibn Hatim, inilah Adi ibn Hatim. Wajitu bighairi amanin wala kitab, aku datang tanpa keamanan, yani tanpa ada jaminan keamanan, tidak pula kitab, tidak pula surat apapun. Falamma dufi'tu ilaihi akhadha biyadi, ketika aku dihadapkan kepadanya, maka Rasulullah SAW mengambil tanganku. Waqad kana qala qabla dhalik, dan bahwasanya dia pernah berkata sebelum itu, innila arju an yaj'alallahu yadahu fi yadi, sungguh aku sudah berharap bahwa tangannya akan ada di tanganku. Rasulullah genggam tangannya. Qala faqama li, maka bangunlah untukku. Falaqituhu imra'atun wasabiyun ma'aha, faqala inna lana ilaika hajah. Kata Adi bin Hatim, tiba-tiba ada yang menemui beliau, seorang wanita dengan seorang anak kecil bersamanya. Keduanya berkata, sesungguhnya kami punya hajat. Faqama ma'ahuma, maka bangkitlah Rasulullah SAW bersama keduanya. Hatta qadha hajatahuma, sampai ditunaikan hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya. Tsumma akhadha biyadi hatta ata bi darahu, kemudian membawaku sampai mendatangi rumahnya. Fa'alqad lahul walidah wisadah, maka seorang anak kecil melemparkan atau memberikan wisadah, bantal. Fajalasa alaiha, maka beliau duduk di atas bantal tersebut. Wajalastu baina yadai, dan aku duduk di hadapannya. Fahamidallahu asna alaih, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, ma yufirruka an taqula la ilaha illallah fahal ta'lam min ilahin siwallah. Beliau berkata, apa yang menyebabkan engkau lari untuk mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah engkau tahu, tidakkah engkau tahu bahwa tidak ada ilah selain Allah? Qultu, aku katakan, kata Adi bin Hatim, la. Thumma takallama sa'ah. Qultu la, yani tidak. Memang tidak ada, Tuhan selain Allah. Thumma takallama sa'a, kemudian berbicara beberapa saat. Thumma qala innama yufirruka an yuqal Allahu akbar wa ta'lam anna syai'an akbar min Allah. Sesungguhnya hanya saja yang melarikan engkau untuk mengucapkan Allahu akbar wa ta'lam anna syai'an akbar min Allah, apakah engkau tahu tidak ada yang lebih besar dari Allah? Bukankah tidak ada yang lebih besar dari Allah? Qultu la. Iya, memang tidak. Qala fa innal yahud maghdubun alaihim wa innan nasara dullal. Sesungguhnya Yahudi dimurkai oleh Allah, sedangkan Nasrani tersesat. Qala qultu fa inni hanifun muslim. Kemudian berkata Adi bin Hatim, aku katakan, sesungguhnya aku ini hanifun muslim. Ini aku adalah yang cenderung kepada Allah dan aku berserah pada Allah. Qala fara'aitu wajhahu yanbasit faraha. Kata Adi bin Hatim, aku melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri karena gembira ketika aku berkata bahwa aku hanifun muslim. Qala thumma amara bi fa'unziltu inda da'in inda rajulin minal ansari ja'altu aghshahu atihi tarafain nahar. Qala fa baina ana indahu ashiyatan ija'a qawmun fi thiyabin minas sufi min hadihin namar. Kata Adi bin Hatim, kemudian aku diperintahkan, maka aku dipersilakan singgah, unziltu yang disinggahkan di seseorang, di tempat seseorang dari kalangan Ansar. Ja'altu aghsyahu ayatihi tarafain nahar. Aku biasa dari situ, dari tempat tinggalku, mendatangi beliau tarafain nahar, dua ujung siang, pagi dan sore. Qala fa baina ana indahu ashiyatan, maka ketika aku berada di sisinya pada satu sore, ija'ahu qaumun, tiba-tiba datang satu kaum dengan pakaian suf, min hadihin namar, dari nimar-nimar ini, nimar nama kain juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka berselempangkan atau berkerodongkan suf. Qala fa salla wa qama fa hassa alaihim. Beliau salat, kemudian bangkit berdiri, dan kemudian menganjurkan kepada mereka. Thumma qala walau bisa'in walau binisbi sa'in walau biqabdatin walau biba'di qabdatin baqiya ahadukum wajhahu harra jahannam awin nar walau bitamratin walau bisyikit samrah. Nabi SAW menganjurkan, kata Adi bin Hatim, untuk bersadaqah. Beliau berkata, walaupun dengan satu sa' atau dengan setengah sa' atau dengan segenggam atau dengan sebagian dari satu genggam, ini tidak segenggam, atau separuh genggam, agar tersisa salah seorang wajahnya terselamatkan. Saya ulangi, bukan baki ya, tapi yaqi. Yaqi ahadukum wajhahu harra jahannam, agar salah seorang kalian selamat wajahnya dari panasnya api neraka jahannam. Walau bitamratin walau bisyikit tamrah, walaupun dengan satu butir korma atau dengan sebelah korma. Fa inna ahadakum laqillah wa qailun lahu, karena salah seorang kalian akan bertemu Allah dan akan berkata kepadanya, ma aqulu lakum, apa yang saya katakan pada kalian. Alam aj'al laka sam'an wa basara, bukankah aku telah memberikan pada kalian pendengaran dan penglihatan. Fayaqulu bala. Fayaqul, kemudian berkata, tentu. Fayaqulu alam aj'al laka malan wa walada, bukankah aku telah memberikan kepadamu harta dan anak-anak. Fayaqulu bala, kemudian sang hamba berkata, tentu. Fayaqulu aina ma qaddamta li nafsik, mana yang kau berikan untuk dirimu. Fayandur qaddamahu, hamba tadi melihat ke depannya. Wa khalfahu, dan ke belakangnya. Wa an yaminihi wa an shimali, ke kirinya dan ke kanannya dan ke kirinya. Thumma la yajid syai'an, yaqi wajhahu harra jahannam. Dia tidak mendapati apapun yang bisa menyelamatkan wajahnya dari panasnya neraka jahannam. Liyaqi ahadukum wajhahun nar. Agar salah seorang kalian melindungi wajahnya dari api neraka. Walau bisyikit tamrah. Walaupun dengan sebelah korma. Ini barakallahu fikum. Mengingatkan kita pada hadis bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar. Dan kemudian mengucapkan kalimat. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Dengan suara yang keras. Sehingga menggoncangkan mimbarnya. Dan menjatuhkan selendangnya atau menyebabkan selendangnya jatuh. Yani baju luarnya jatuh. Beliau mengatakan dengan suara. Kata rawi, kalau ada seorang di pasar, niscaya beliau mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Karena kerasnya. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Dan di sini, riwayat yang diceritakan oleh Adi bin Abi Hatim. Berarti ternyata pada riwayat tersebut atau pada kisah tersebut, Adi bin Abi Hatim hadir dan mendengarkan ucapan itu. Kata Nabi, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan sebelah korma, fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak punya maka paling tidak dengan satu kalimat yang baik. Fa inni la akhafu alaikumul faqah, karena sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian kemiskinan. Fa innallaha nasirukum wa mu'tikum, karena Allah akan menolong kalian, akan memberikan pada kalian. Hatta tasir adh-dha'inah fi ma baina Yathrib wal Hirah atau akthar ma yukhafu ala matiyatiha as-saraq, hingga akan berjalan dha'inah di antara Yathrib Madinah dan Hirah atau lebih daripada itu, dan sama sekali tidak khawatir akan dicuri. Disebutkan di sini barakallahu fikum tentang tidak akan atau amannya negeri dari ujung ke ujung. Naam. Qala faja'altu aqulu fi nafsi. Aku berkata pada diriku sendiri, kata Adi bin Hatim, fa aina lususu tay? Kalau begitu kemana perampok-perampok dari kalangan tay? Karena di sana ada Bani Tay yang suka merampok. Wa kana Adi muta'an fi qaumihi bihaits ya'khudul mirba' min ghanaimihim. Kata Adi, wa kana Adi, bahwasanya Adi adalah orang yang ditaati di kaumnya, di mana dia mengambilkan al-mirba'. Kita lihat footnote-nya. Al-mirba' adalah rub'ul ghanimah. Biasa dia mengambilkan seperempat kambing dari kambing-kambing mereka. Wa qala Hammad ibn Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin qala qala Abu Ubaidah ibn Hudzaifah qala Adi ibn Hatim, berkata Adi ibn Hatim, ba'ath Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fakarihtuhu ashadd ma karihtu shay'an qat, maka aku tidak suka, bahkan sangat tidak sukanya lebih daripada yang lainnya. Fakharajtu hatta ataitu aqsa ardil Arab, maka aku pun berjalan sampai ke ujung tanah Arab. Mima yalir Rum, yang hampir berdekatan dengan Romawi atau berbatasan dengan Romawi. Tsumma karihtu makani ashadda mimma karihtu makani, kemudian aku pun tidak suka dengan tempat tersebut yang sangat lebih daripada yang lainnya. Fakultu lau ataituhu fasami'tu minhu, barangkali sebaiknya aku datangi saja orang itu dan aku dengar apa ucapannya. Fa'ataitul Madinah, padahal sudah menjauh hampir ke perbatasan Rum, tapi kembali karena tempat di sana dia tidak suka juga. Fa'ataitul Madinah fastashrafani annas, aku datangi Madinah dan manusia menghormati aku. Wa qalu ja'a Adi Ibn Hatim al-Ta'i, datang Adi Ibn Hatim al-Ta'i, ja'a Adi Ibn Hatim al-Ta'i, mereka mengeluh-elukannya dan menyambutnya. Faqala ya Adi Ibn Hatim al-Ta'i aslim taslam, kemudian berkata, wahai Adi Ibn Hatim, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Fakultu inni ala dinin. Aku sudah beragama. Kata Adi Ibni Hatim radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu. Qala ana a'lamu bidinika minka. Beliau berkata, aku lebih tahu tentang agamamu daripada dirimu sendiri. Qultu anta alam bidini minni? Aku katakan, engkau lebih tahu tentang agamaku daripada diriku? Qala na'am. Qala hadza thalasan. Dia berkata tiga kali. Qala alasta rukusian? Bukankah engkau termasuk aliran rukusi? Qultu bala. Iya. Memang aku adalah rukusi. Disebutkan di sini tadinu birukusiyah wa hiya madhab bainan nasara wassabi'ah. Itu adalah madhab yang bercampur padanya antara Nasrani dengan Sabi'ah, penyembah bintang-bintang. Alasta tar'asu qaumak, bukankah engkau yang menggembalakan kaummu? Qultu bala. Iya. Qala alasta ta'khudul mirba', bukankah engkau mengambil seperapat kambing-kambing mereka? Qultu bala. Qala fa inna dhalika la yahillu laka fi dinik, bukankah itu tidak halal pada agamamu? Qala fa wajadtu biha alayya ghadaba. Dia berkata, fa wajadtu biha, maka aku mendapatkan dengan itu terhadapku ghadaba. Ini merasa bagaimana? Tidak suka dengan ucapan atau tuduhan tersebut. Tsumma qala, la'allahu an yamna'aka an tuslim antara indana khasasah wa tara an-nas alaina ilban wahidan. Bisa jadi yang menghalangimu untuk masuk Islam karena engkau mengira, engkau melihat bahwa di sisi kami ada kekhususan dan keistimewaan. Wa tara an-nas alaina ilban wahidan. Dan engkau melihat manusia terhadap kami bersatu. Hal ra'aital khiyarah? Qultu lam araha. Apakah engkau melihat khiyarah pada kami? Maksudnya Rasulullah SAW dikira bahwa kalau engkau masuk Islam, maka posisimu akan digantikan oleh posisiku. Artinya mereka akan memberikan hadiahnya, seperapat kambingnya dan sebagainya kepada beliau. Apakah kau lihat yang seperti itu wahai Adi? Lam araha. Qultu, kata Adi, lam araha. Aku tidak lihat yang seperti itu. Wa alimtu makanaha. Dan aku tahu kedudukannya. Qala fa inna dha'ina satarhal minal hiyarah. Tatufu bil bait bighairi jiwar. Nanti dha'ina akan berangkat dari hiyarah, akan tawaf di Baitillahil Haram tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang menjamin keamanannya. Wala yaftahannallahu alaina kunuzu Kisra Ibn Hurmuz. Dan niscaya Allah akan membukakan untuk kita perbendaharaan-perbendaharaan dari Kisra, Kisra Ibn Hurmuz. Qultu Kisra Ibn Hurmuz? Qala kunuz Kisra Ibn Hurmuz. Iya, perbendaharaan Kisra Ibn Hurmuz. Waliyafidul malu hatta yahtamur rajul man yakbalu minhu sadaqatahu. Bahkan nanti akan tertuang harta hingga seseorang akan bingung siapa yang akan bisa menerima sadaqahnya karena semuanya kaya. Qala faqad ra'aytu dha'inah tarhal minal hiyarah bighairi jiwar. Wa kuntu fi awwali khailin agharat 'alal madain. Kata Adi bin Hatim, ternyata aku betul-betul menyaksikan dha'inah yang berangkat berjalan dari hiyarah tanpa pendamping, tanpa pelindung yang menjaga keamanan. Wa kuntu fi awwali khailin agharat 'alal madain, dan aku adalah orang pertama dalam pasukan kuda yang agharat alal madain, yang menyerang kota-kota atau desa-desa. Wa wallahi la takunanna tsalitsah, innahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, pasti akan terjadi yang ketiga. Dan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian kisah Adi bin Hatim yang mendengarkan ucapan Rasulullah SAW dan melihat bukti-buktinya secara nyata. Dan Adi bin Hatim dielulukan oleh mereka karena terkenal bahwa dia adalah tokoh di kaumnya. Dan Bani Toi, di samping di sana ada perampok-perampok, tetapi justru yang terkenal dari mereka, Bani Toi, adalah karamnya. Menyambut tamu, menghormati tamu, dan seterusnya. Sehingga ketika datang Adi, Rasulullah SAW menyatakan telah datang Al-Karim, Ibnil Karim, Mimbanil Karim. Seorang yang dermawan, dari anak orang yang dermawan, dari turunan kabilah yang dermawan. Ikhwan ibn a'azakumullah, waqad kana Salman al-Farisi. Kisah yang ketiga adalah tentang Salman al-Farisi, yang juga Masya Allah memiliki kisah yang beliau juga dari kalangan Nasara tadinya. Min a'lamin Nasara bidinihim. Orang yang paling tahu, tentang agama Nasrani. Wa kana qad tayaqqana khurujan nabi, dan dia telah yakin akan keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa qadima al-Madinah qabla mab'asihi. Maka Salman al-Farisi sengaja mendatangi Madinah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Menunggu, karena dia mendapatkan berita dari pendeta-pendetanya, dari ahli ilmu Nasrani, bahwa nanti akan datang atau akan datang seorang Nabi dan akan hijrah ke Yathrib yang kotanya begini, begini, begini, disebutkan sifat-sifatnya dan jelas persis seperti yang ada pada Madinah. Maka Salman al-Farisi tinggal di Madinah dengan yakin pasti Nabi akan hijrah ke sini. Falamma ra'ahu 'arafa annahu wan nabi. Ketika melihat Rasulullah SAW dan mereka mengatakan telah datang, beliau naik ke pohon untuk melihat Nabi yang datang tersebut. Dan kemudian setelah sampai, beliau menemuinya. Dan beliau yakin, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau adalah Nabi. Alladhi basyara bihil Masih, yang dikhabarkan beritanya oleh Al-Masih. Fa'amana bihi wattaba'ahu, kemudian beriman dengannya dan mengikutinya. Wa nahnu nasuqul qissah. Wa nahnu nasuq qissatahu. Dan kami akan bawakan kisahnya sebagai berikut. Qala Ibnu Ishaq. Ini kita akan masuk kisah berikutnya dari kisah Salman al-Farisi. Sehingga cukup pada hari ini kisah Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau beriman kepada Rasulullah SAW, melihat ciri-cirinya, melihat tanda-tandanya, dan melihat bukti-buktinya, sampai ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya mereka kaum Nasrani mengambil pendeta-pendetanya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah. Adi membantah dan berkata, mana abuduhum? Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak sujud pada mereka. Kami tidak menyembah mereka. Kata Nabi SAW, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikutinya? Iya. Kalau begitu, iya, benar. Tapi sebaliknya, kalau pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, juga kalian ikuti? Iya, begitulah yang kami lakukan. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan, menjinakkan hati Adi bin Hatim, dan kemudian masuk Islam. Naktafi hadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.